sih, joget lagi semuanya. Sambalat sambalat sambalat sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambalat sambalat sambalat sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cinta hos. Sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Di musuh seperti sambalado, terindah saja. Colek-colek sambalado, alamak oi, dicolek sedikit. Cuma sedikit, ada tapi sedikit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Suaranya semuanya, ujung-ujungnya sakit hati. Asik! Jika om lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus. Colek-colek sambalado, alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit ada.